muncul orang-orang yang baru kenal dakwah, terus ya kan semakin banyak tahun demi tahun. Nah, orang-orang yang baru belajar melihat, loh, apa sih bedanya antum dengan mereka? Kan kitabnya sama, suluh talata juga, ya, rujukannya sama, masyaihnya Syekh bin Baz, semua Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin juga semuanya Syekh Utsaimin, Albani juga semuanya Syekh Albani, menyebut semuanya begitu. Terus bedanya apa? Ya, nah, karena waktu itu memang, ya, karena sebelumnya sudah jelas, sekian waktu nggak pernah diperbincangkan. Bagi orang-orang yang baru mengenal, ini menjadi sesuatu yang gak jelas. Nah, ternyata ada orang-orang yang tadi saya sebut, termasuk Dzulqarnain ini, akhirnya justru mendekatkan orang-orang ini, dia sadari atau tidak, kepada orang-orang Turatsiyyin. Ketika asatidzah ahlus sunnah mengingatkan umat kembali tentang orang-orang Turatsiyyin, berbicaralah sebagian asatidzah mengingatkan siapakah orang-orang Ihya ut-Tsurats dan pengikut-pengikutnya di Indonesia, peran mereka, bahayanya mereka. Maka keluarlah ucapan-ucapan yang menandakan ketidaksetujuan Dzulqarnain terhadap asatidzah ini dengan mengatakan bahwa orang-orang itu yang membicarakan tentang Ihya ut-Tsurats adalah pahlawan kesiangan. Ya, pahlawan kesiangan. Dan ini terekam. Kita punya bukti-bukti tentang hal itu. Ya. Di munculkan lagi ucapan-ucapan yang senada dengan itu, muncullah pertanyaan kepada Syekh Utsman As-Salimi, pertanyaan dusta dari Dzulqarnain. Ya Syekh, bagaimana tentang seseorang yang kalau daurah, ya, 2-3 hari membicarakan Ihya ut-Tsurats, ya, padahal dia membicarakan di Indonesia Timur sana yang belum ada fitnah dan syubhat tentang Ihya ut-Tsurats. Ya, otomatis jawaban saya apa? Oh, yang enggak benar itu gini. Ya. Padahal pertanyaan-pertanyaan dusta. Siapa yang melakukan itu 2-3 hari bicara Ihya ut-Tsurats? Ada antum pernah tahu? Ya, enggak ada. Ya, asatidzah ibaratnya saling toleh-menoleh. Antum. Oh, saya enggak, supaya enggak ada. Ya kan? Ya, barangkali ada di antara asatidzah. Ya, kayaknya sih mau menuju ke siapa? Ustaz Luqman ini. Ustaz Luqman, antum enggak pernah? Ya. Seperti itu. Terus siapa? Enggak ada satupun yang berbuat seperti itu. Dusta berikutnya, di Indonesia Timur sana yang tidak ada fitnah Ihya ut-Tsurats. Loh, Firanda itu dari mana? Firanda itu gembongnya pembela berat Ihya ut-Tsurats. Itu asalnya mana? Sorong itu. Ya, Sorong. Nah, jadi, maksud saya ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan masih hal-hal yang lain, akhirnya ini menjadi penghalang bagi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ketika memperingatkan umat dari bahaya Ihya ut-Tsurats. Dan dengan muhadharah-muhadharahnya dia, seperti yang diceritakan sebagian ikhwan, ketika di Jakarta sebagian asatidzah yang menerangkan Ihya ut-Tsurats sudah mantap, datang berikutnya Dzulqarnain, ya, daurah tentang fikih ta'amul, fikih tentang muamalah dengan ahli bid'ah, ya kan? Sudah, ikhwan langsung berubah lagi. Dan akhirnya ternyata banyak ikhwan di Jakarta sana yang memang

Gimana sih itu Ma'at Krenjeng itu? Al-Madinah Krenjeng itu. Nah, kita ketika menjawab kan diminta tanggung jawab di sisi Allah Azza wa Jal. Ya kan? Mau kita ngomong, sudah ikuti itu. Tazkiyahnya Syekh Rasulullah. Begitu. Sementara kita tahu di situ diajarkan yang begitu-begitu. Ya. Mana ini? Kalau kita sekali lagi mengesampingkan bukti-bukti tadi dan mengikuti tazkiyah-tazkiyah itu, nah ini yang namanya taklid dan pembodohan terhadap umat yang seperti itu, tidak ada amanah ilmiah. Ya. Tidak ada amanah ilmiah. Pertanyaan berikutnya. Kalau hanya mengambil fatwa Syarabi dan Syaubed berarti kita sudah jatuh taklid. Mengapa harus mengilzam atau memaksa seorang harus ikut kelompoknya Ustaz Luqman, Ustaz Muhammad, bukan Ustaz lain seperti Dr. Cornel. Mereka ini yazinu bimizanain wa yakil bimikialain, pakai dua timbangan mereka itu. Kalau kita balik, kalian mau gak ikuti Ustaz Luqman? Mau gak? Ya. Jawabannya apa kira-kira? Mau. Iya kan? Mencela apa enggak terhadap Ustaz Luqman? Mencela. Terus kok kenapa ngomong begini? Ini kan seperti tadi saya katakan, menimbang dengan dua timbangan. Iya kan? Terhadap diri mereka untuk mengikuti Ustaz Luqman enggak mau. Tapi ketika orang lain mengatakan jangan Dul Qurnain, mereka mengatakan, oh jangan begitu. Dul Qurnain kalian ikuti. Nah, kalian satu pakai timbangan merek apa? Yang satu pakai timbangan merek apa ini? Buatan Jepang sama buatan Korea atau apa? Nah, benar ya kan? Alhamdulillah. Kita anti taklidnya dan kita enggak mengincar taklid. Kita mengikuti Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Ya. Bukan membatasi pada mereka. Alhamdulillah kalau fatwa yang sifatnya terkait din secara umum, masyaikh banyak dan kita ikuti ulama qadiman wa haditsan dulu maupun sekarang. Tapi dalam bab masail da'awiyah terutama terkait dengan hal seperti ini, jarah wa ta'dil, ya, terhadap firqah dan terhadap ashkhas, Syekh Ubaid dan Syekh Rabi termasuk orang yang paling mengetahui. Bahkan Syekh Rabi dengan persaksian Syekh Zaba Al-Albani rahimahullah, beliau adalah hamil liwa'il jarah wa ta'dil, pembawa, ya, bendera jarh wa ta'dil di masa ini. Nah, ada hal yang perlu antum ingat dan ketahui. Kalau belum ketahui ya diketahui, kalau sudah ya diingat. Bahwa tiap bidang ilmu itu ada apa? Ada ahlinya. Ya. Ahli nahwu siapa? Ulama-ulama dulu. Untuk belajar Sibawai misalnya. Siapa lagi? Ya penulis-penulis nahwu itulah, Ibnu Hisham, Ibnu Malik. Ya. Yani ulama-ulama itu ma'ruf, para ulama lughah. Ya, Kisai, macam-macam. Ibnu Jindi dan lain-lain. Kalau misalnya dalam bab apa tafsir, misalnya bab tafsir, siapa ulama-ulama tafsir? Mukaffir, Tabari ini, walaupun juga sebetulnya bab lain pun iya, cuma ma'ruf